السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Setelah kemarin kita bahas bahwa Islam semuanya adalah sunnah, tidak ada ajaran di dalam Islam ini yang keluar dari sunnah, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, semuanya adalah sunnah. Kalau ada yang keluar dari sunnah, maka itulah bid'ah, itulah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara pokok-pokok sunnah, hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam sunnah adalah luzumul jamaah, selalu berada di jamaah. Maka jangan pernah kita keluar dari jamaah, sejengkal saja, sesenti saja kita keluar dari jamaah, faqad khala'a ribqatal Islam, akan lepas tali Islam dari tengkuk kita. Ini istilah yang dipergunakan oleh orang Arab. Masing-masing bahasa punya kata kiasan sendiri-sendiri. Artinya, siapa yang keluar dari jamaah itu terancam sesat, bahkan bisa menjadi kafir. Maka terus apapun yang terjadi, seberat apapun rintangan itu, kita terus berada di jamaah itu. Ya, pakai apa? Pakai dalil. Jangan pakai perasaan, jangan pakai hati nurani, jangan pakai logika. Kalau sudah ada dalil, sebagaimana kaidah besar, idza warada al-athar batala an-nadhar. Kalau sudah ada asar, dalil, maka batal semua pendapat, logika, akal, perasaan, hati nurani, dan seterusnya. Tidak boleh dijadikan pertimbangan untuk menolak dalil. Ya, saya tahu sih ini ayat, saya yakin ini sabda Nabi, tapi gimana ya, perasaan saya gak terima. Nah, ini dia. Saya yakin ini ayat Al-Quran, hadis Nabi, tapi gimana ya, gak masuk di logika saya. Nah, ini dia. Inilah syaitoniyah, inilah kebatilan. Ya, saya gak tega gitu. Ini ayat, ini hadis, tapi saya gak tega. Seperti memukul anak, saya gak tega. Padahal Nabi yang menyuruh kita memukul anak. Ketika anak kita sudah 10 tahun, gak mau sholat, Nabi yang menyuruh pukul. Maka jika kita masih kasihan, maju mundur, nah, dipertanyakan. Sami'na wa ato'na kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita membuang perasaan, logika, nurani ketika sudah ada dalil. Nah, begitu juga ini. Apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun, kita disuruh terus berada dalam jamaah. Jangan keluar. Jangan pakai perasaan, logika, nurani. Yeah. Pertanyaan selanjutnya, jamaah siapa? Akan begitu. Jamaah siapa? Jamaah masjid mana? Ya, jamaahnya ustadz siapa, kiai siapa, ulama siapa? Kan wajar pertanyaan ini. Bahwa Islam itu harus berada dalam jamaah. Jamaah siapa? Nah, disinilah nomor tiga menjawab. Poin nomor tiga ditulis oleh beliau. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Asas dasar pondasi di mana dibangun jamaah di situ, yaitu adalah yang dimaksud dengan jamaah ini adalah jamaahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Abu Bakar ada di situ, Umar ada di situ, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abu Hurairah, Aisyah berkumpul di situ. Kita berusaha masuk ke situ. Persis sabda Nabi ketika Nabi menyatakan, menubuatkan, meramalkan bahwa Islam akan pecah menjadi berapa? 73 kelompok, 73 golongan. Kalau Yahudi kan cuma 71, Nasrani 72, kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 73. Dan 73 ini semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslim, bukan kafir, yang akhirnya akan masuk surga insyaallah taala. Tetapi yang 72 ini masuk neraka dulu. Hanya satu yang langsung masuk surga. Siapa dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Al-firqatun najiyah. At-ta'ifatul mansurah. Al-guraba as-salaf. Ada lima nama. Lima nama tapi satu kelompok. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Mereka itu siapa ya Rasul? Yang satu itu siapa? Dijawablah oleh Nabi, ma ana alaihim wa ashabi. Kelompok yang aku berada di atasnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang aku dan para sahabatku ada di situ. Dengan kata lain, siapapun dia seorang muslim yang mengikuti aku dan para sahabat. Apanya? Cara beragamanya. Wudunya, tayamumnya, mandi junubnya, sholatnya, puasanya, melempar jumrahnya, sa'inya, tawafnya, semua. Mencontoh Rasul dan para sahabat. Maka pertanyaan dari kelompok ini ketika beribadah selalu dipulangkan kepada Rasul dan para sahabat. Yang paling besar, yang sedang, yang kecil, yang paling kecil, sepele. Seperti mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi. Para ulama nanya, ini dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat apa tidak? Apakah Rasul dan para sahabat mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi? Kalau iya diikuti, kalau tidak dosa. Karena ibadah harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Berbeda sedikit saja dari Rasul dan para sahabat tertolak. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah yang tidak mencontoh aku dan para sahabatku, tertolak, sesat. Ini dia Jamaah siapa yang dimaksud? Jamaah para sahabat. Maka kelompok ini akan terus bertanya ketika melihat hal-hal yang baru. Apakah ini dilakukan oleh para sahabat? Apakah ini dicontohkan oleh para sahabat? Apakah ini masyhur di tengah-tengah para sahabat? Selesai baca Al-Quran, diakhiri dengan Sadaqallahul Adzim. Tanya, apakah ini dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Apakah Rasul dan para sahabat selesai membaca Al-Quran ditutup dengan Sadaqallahul Adzim? Iya, contohkan, mana? Mana? Kan sebagaimana kita bahas kemarin, apapun yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat itu sudah tercatat dengan sangat rapi dan akurat. Perbuatan Nabi dan para sahabat, diamnya Nabi dan para sahabat, ibadahnya Nabi dan para sahabat sudah direkam dengan sangat akurat. Di mana rekaman itu berada? Di mana? Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Musnad Ahmad, Ibnu Majah, sudah direkam. Maka tidak bisa orang-orang zindik, musuh-musuh Islam, orang-orang jahil, ahlul dolal memasukkan. Bukan sabda Nabi dimasukkan menjadi sabda Nabi. Ketahuan. Ketahuan. Siapa yang tahu? Yang belajar. Yang gak belajar tentu gak tahu. Coba saya nanya. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Sabda Nabi bukan. Nah, antum tahu kan? Karena belajar. Yang enggak belajar enggak tahu. Ya. An-nadhafatu minal iman. Sabda Nabi bukan. Nah, bukan. Tahu antum karena belajar. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Sabda Nabi bukan. Bukan. Ya. Yang belajar tahu, yang enggak belajar enggak tahu. Ya. Maka harus belajar. Mana yang dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak. Dengan demikian kita tahu, ya, ibadah ini, zikir ini, wirid ini, solawat ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat nih, solawat ini, solawat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, terus sampai innaka hamidum majid. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jawaban Nabi ketika ditanya oleh Umar, kaifa nusalli alaik, bagaimana cara kami berselawat kepada engkau ya Rasul, dijawab oleh Nabi seperti ini. Bagaimana wudu, tayamum, mandi junub, sama seluruh permasalahan agama ini, ibadah mahdhah harus ada sumbernya dari Rasul dan para sahabat. Tahu dari mana? Belajar. Tanpa belajar enggak akan sanggup. Maka kita belajar agar apa? Agar ibadah kita diterima, agar dosa-dosa kita diampuni, agar kita selamat dari siksa kubur dan akhirnya selamat dari neraka dan akhirnya masuk surga. Itu tujuan utama. Datangnya para nabi, para rasul, para sahabat, para du'atus salaf, tujuannya adalah manusia masuk surga, selamat dari neraka. Bukan tegaknya daulah Islamiyah, berkibarnya Islam, jayanya Islam, hak itu di atas, kebatilan di bawah. Kalau itu tujuannya, berapa banyak nabi yang gagal? Kalau itu tujuannya ya, antum bisa hitung, siapa nabi yang gagal? Artinya nabi ini datang, Islam tidak berkibar, Islam tidak jaya. Malah, dianya sendiri dibunuh oleh siapa? Oleh umatnya, oleh kaumnya, berarti kalah. Bagaimana Islam mau berkibar, nabinya jadi bunuh? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dalam riwayat kan dibunuh. Memang ada perselisihan apakah Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang dibunuh. Tapi bahwa Bani Israel itu membunuh para nabi, ada perselisihan apa tidak? Tidak ada. Masuk kita ragu dengan Al-Quran. Falima taqtulu anbiya bighairi haq. Kalian telah membunuh para nabi tanpa hak. Ini ucapan Allah terhadap Bani Israel al-Yahud. Berarti ada nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Berarti yang enggak jaya orang dibunuh. Nabinya aja dibunuh, gimana pengikutnya? Kan begitu. Ya. Maka berkibarnya hak yang batil tertindas, Islam jaya dan seterusnya. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah kita beragama ini masuk surga, selamat dari neraka. Adapun Allah membuat Islam jaya, Islam berkibar, alhamdulillah. Kalau tidak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada masa-masa. Lihat berapa banyak para sahabat yang tidak mengalami kejayaan Islam. Mus'ab bin Umair misalnya. Ya, di awal-awal jihad sudah mati. Islam belum berkibar. Tentara Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab masih kuat. Tentara kaum muslimin belum kuat. Sudah mati. Ya. Jadi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah selamat dari neraka, masuk surga. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang masuk surga selamat dari neraka, maka dia adalah beruntung, berbahagia, sukses sesukses-suksesnya. Adapun raja sukses membawa Islam kepada kejayaan, bukan kesuksesan tertinggi. Kesuksesan tertinggi adalah masuk surga selamat dari neraka. Ya. Wahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah. Seluruh sahabat. Seluruh sahabat dari yang paling mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tulha sampai yang paling rendah Mughis, Barirah, budak-budak di zaman Nabi Muslim beriman. Semuanya adalah ahlu sunnah, semuanya adalah al-firqatun najiyah, semuanya adalah at-ta'ifatul mansurah, semuanya adalah salaf. Tidak ada yang di luar salaf. Orang Asy'ariyah di tengah-tengah sahabat ada? Enggak ada. Orang Maturidiyah, sahabat Maturidiyah ada enggak? Enggak ada. Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syiah Rafidhah apalagi? Enggak ada. Seluruh sahabat adalah ahlu sunnah salafi. Tidak ada yang keluar itu. Ya. Dan yang mengaku dirinya salaf pertama kali, salaf terbaik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 hari sebelum beliau wafat. 4 atau 5 hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya, beliau wafat kan Senin. Beliau didatangi oleh Fatimah. Beliau berbincang-bincang dengan Fatimah. Salah satu perbincangan beliau adalah khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Maka orang yang tidak mau mengakui dirinya salaf, salah. Bodoh. Nabi saja mengaku dirinya salaf. Bagaimana kita tidak? Para sahabat semuanya salaf. Belum ada yang lain. Sekali lagi. Belum ada yang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Apalagi Ahmadiyah, belum ada. Ya, apalagi Islam Jamaah, belum ada. Yang ada satu salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi wafat. Masih satu, enggak ada yang lain. Belum ada sempalan, belum ada aliran sesat, belum ada firqah. Abu Bakar wafat, sama, masih. Masih satu kaum muslimin. Umar wafat baru. Ya. ketika Umar wafat ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu' ketika Umar sedang mengimami salat subuh, terjatuh beliau. Mulai hari itulah ada aliran sesat muncul di zaman Utsman dan membesar di zaman Ali, akhirnya diperangi, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Aliran sesat pertama, sempalan pertama, siapa? Khawarij. Khawarij. Hari itu Islam ada dua. Hari itu Islam ada dua. Abu Bakar wafat, Umar wafat, pemerintahan dipimpin oleh Utsman bin Affan, Islam jadi dua. Islam ada dua kelompok. Satu salaf, ahlus sunnah wal jamaah. Satu khawarij. Khawarij ini semuanya umurnya muda belia, belasan tahun. Mungkin kepala dua lah, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Oke. Sebab kalau tua kenapa? Kalau tua ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kan tua, Umar tua, Utsman tua, Ali tua. Ya. Zubair, Talha tua. Ini anak-anak muda yang baru lahir ketika Nabi wafat. Atau mungkin ketika Nabi wafat, bayi. Anak-anak muda. Kalau tua, sahabat. Kan khawarij ini tidak ada satupun khawarij yang sahabat. Seluruh khawarij anak-anak muda. Maka Nabi menubuatkan, meramalkan khawarij ini. Salah satu kalimat Nabi apa? Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Umur mereka masih muda belia dan pemahaman mereka buruk sekali. Sangat-sangat buruk pemahamannya. Gimana enggak buruk? Ali dibilang apa? Ali dibilang kafir. Apa enggak dahsyat itu? Muawiyah kafir. Dua-duanya penulis wahyu Nabi. Amr bin As kafir, lihat. Tiga sahabat besar ini dikafirkan oleh mereka. Apa enggak buruk ini? Buruk sekali. Sampai hari ini anak-anak muda khawarij itu semuanya buruk pemahamannya. Saking buruknya bilang Saudi negara kafir. Otaknya di mana itu? Ya, Saudi negara kafir. Kalau Indonesia, Mesir udah habis. Ya, habis oleh mulut mereka. Indonesia negara kafir, Mesir negara kafir, Yordan, Syria semua, Saudi aja negara kafir. Ya. Bagaimana ada ulama-ulama di sana sholat berjamaah lima waktu, berduyun-duyun di sana. Hukum potong tangan, kisos, cambuk dijalankan di sana, dibilang kafir. Itulah orang-orang khawarij, anak-anak muda khawarij, mewarisi pendahulu mereka. Pemahamannya buruk sekali. Awas pemahaman yang saya katakan. Bukan hafalan. Hafalan mereka bagus. Orang-orang khawarij, anak muda khawarij, antum lihat saja yang hafal Al-Quran ada gak? Banyak. Banyak yang hafal Al-Quran. Hafalan bagus. Pemahamannya buruk sekali. Karena pemahaman itu hampir-hampir seperti tidak bisa diusahakan. Artinya betul-betul hadiah dari Allah. Pemahaman itu. Kalau hafalan kan bisa kita usahakan. Ya. Kita ulang, kita belum hafal nih surat Waqiah. Bagi saya berat karena panjang misalnya. Kalau saya ulang-ulang. Sehari 10 kali 20. Insya Allah walaupun otaknya pas-pasan bisa hafal. Itulah hafalan. Tapi kalau pemahaman tidak bisa. Pemahaman itu betul-betul pemberian dari Allah, hidayah dari Allah. Kalau enggak faham, mau profesor, doktor, enggak faham, bisa apa tidak? Bisa. Ada Barangkali antum pernah dengar ada seorang profesor, doktor, jenius, cerdas, IQ di atas rata-rata. Tapi dia bilang, saya enggak faham. Saya enggak habis pikir, ibadah kok harus nyontoh Nabi. Mosok ibadah enggak nyontoh Nabi, enggak boleh. Lihat, profesor doktor dia. Tapi enggak mampu memahami kalau ibadah harus nyontoh Nabi. Dikiranya ibadah boleh ngarang sendiri. Ya. Kalau ibadah boleh ngarang sendiri, apa salahnya subuh 3 rakaat? Iya kan? Apa salahnya? Isya 5 rakaat. Ya, lempar jumroh 10 kali. Katanya boleh ngarang sendiri. Yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting melempar jumroh. Nah, lihat, padahal seorang profesor, doktor, cerdas. Ini bukti bahwa pemahaman itu betul-betul hadiah dari Allah. Anugerah dari Allah yang kita harus minta. Jangan sombong. Ya Allah, saya cerdas. Ya Allah, saya jenius. Ya Allah, saya profesor, doktor. Masuk saya enggak bisa paham. Nah, ini sombong. Ya, Nabi saja minta. Ada orang yang lebih cerdas dari Nabi, lebih jenius dari Nabi, lebih pintar dari Nabi. Enggak akan ada. Nabi minta. Merengek ke Allah. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Lihat. Nabi saja minta merengek. Ini bukti bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Mentang-mentang profesor, mentang-mentang jenius, cerdas, lalu seolah apa yang dia baca pasti paham. Tidak. Tidak. Ya. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, cerdas. Lihat Fir'aun, cerdas, tapi enggak paham. Kalau ilah itu harus ada satu, enggak paham. Ya. Ilah itu menurut Abu Jahal, Abu Lahab, jangan satu. Bahwa Allah itu ilah, iya. Abu Jahal, Abu Lahab terima. Tapi Lata, Uzza, Hubal, Manat, ilah juga. Nah, maka salah satu ucapan Abu Jahal, Abu Lahab menyerang Nabi, aja'alta alihatan ilahan wahidan. Muhammad mau jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu ilah saja. Ilah-ilah kan banyak, mau dibikin satu ilah saja. Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh sekali, ini ajaib sekali. Nah, lihat, Abu Jahal, Abu Lahab tidak faham, padahal cerdas. Ya. Maka ini mendorong kita untuk tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon hidayah berupa pemahaman. Ya, agar kita faham. Dan ketika kita sudah faham, ini merupakan anugerah besar yang wajib kita syukuri. Karena berapa banyak orang yang tidak faham. Nah, orang-orang Khawarij ini terkenal ketidakfahamannya. Ya. Sampai aneh. Wanita-wanita Khawarij itu selesai haid, mengqada puasa, dan mengqada sholat. Lihat, betapa bodohnya mereka, betapa tidak fahamnya mereka. Kalah sama wanita-wanita hari ini yang jarang ngaji. Orang-orang awam, saya kira enggak ada di kiri kanan kita, ada wanita haid, selesai haid, dia mengqada sholat. Ya. Ini bukti bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul nabi, betul-betul rasul. Ucapannya tidak omong kosong, terbukti. Beliau mengatakan anak-anak muda Khawarij ini pemahamannya buruk sekali, dan terbukti. Ya, walaupun ibadahnya luar biasa. Kata Nabi, jidat mereka hitam karena bekas sujud. Wajah mereka pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Badan mereka kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Luar biasa. Sholat kalian, wahai para sahabat, jika dibanding dengan sholat mereka, kalian merasa kecil. Puasa kalian, wahai para sahabat, jika dibanding dengan puasa mereka, kalian merasa kecil. Dan ucapan Nabi ini disaksikan oleh siapa? Siapa yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk iqamatul hujjah, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang Khawarij. Bukan duduk bersama, tidak. Tidak. Ibnu Abbas tidak duduk bersama dengan orang Khawarij membahas satu permasalahan, tidak. Ibnu Abbas datang untuk iqamatul hujjah, mengatakan kalian salah, kalian sesat, kalian harus taubat, ini dalilnya begini, begini, begini, begini. Yang ngomong siapa? Ibnu Abbas, turjumanul Qur'an, yang didoakan oleh Nabi. Ya Allah, ajarkan tafsir dan takwil kepada dia. Ya, 2/3, bayangkan, bukan sepertiga, 2/3 dari mereka sadar taubat. Ini baru iqamatul hujjah. Ya, dan tidak sembarang orang, orang alim iqamatul hujjah. Sekali lagi, bukan duduk bersama dengan ahlul bidah, haram. Duduk bersama di dalam satu majlis dengan ahlul bidah, haram. Merendahkan sunnah, merendahkan ilmu. Iqamatul hujjah sekali lagi, bukan duduk bersama. Dan utusan resmi dari penguasa Ali bin Abi Thalib. Nah, yang sepertiga tidak mau bertaubat, maka diperangi, dihabisi, dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib tidak tertarik untuk memerangi orang kafir. Justru tertarik ini duri dalam daging. Ya, inilah pemahaman Ali, pemahaman para sahabat. Ya, karena memerangi orang-orang sesat, menyuruh mereka taubat ke dalam Islam yang benar, itu ra'sul mal, kata para ulama, harta pokok, harta modal. Adapun menyerang negeri kafir itu keuntungan. Ya, mana yang harus dipertahankan, modal apa keuntungan? Tentu modal dulu. Maka ketika daulah Islamiyah tegak, ada dua musuh. Yang satu Islam yang sesat, seperti Rafidhah misalnya, Ahmadiyah misalnya, mengaku ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan yang jelas-jelas kafir, Yahudi misalnya, Kristen misalnya. Mana yang perangi duluan? Yang kelompok sesat. Karena ini bahaya. Bahaya. Kalau didiamkan, bahaya. Apabila tegak, contoh Ali bin Abi Thalib. Dan sepakat semua sahabat. Tidak ada satupun sahabat, kan masih banyak sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman memang sudah wafat. Ya, ada Zubair di situ, ada Tolhah di situ. Ya, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah. Wah, masih ribuan sahabat yang masih hidup. Satupun enggak ada yang protes. Wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bukankah masih banyak orang kafir? Kenapa memerangi sesama muslim yang sesat? Tidak ada. Semuanya sepakat dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Berarti istilahnya ijma' sahabat. Ijma' sahabat, kesepakatan sahabat. Kesepakatan sahabat adalah kebenaran. Apa sabda Nabi? Tentang kesepakatan sahabat, apa sabda Nabi? La tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan, enggak mungkin. Jadi kalau sahabat dalam satu permasalahan sepakat, pasti benar. Seolah seperti wahyu. Yeah. Nah, habis mereka kecuali 11 orang. Tinggal 11 orang. Mereka lari, 11 orang ini menyembunyikan dirinya dan menampakkan dirinya di saat-saat tertentu. Dan akhirnya tentu menjadi banyak sampai hari ini. Dan terus ada. Ini bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Khawarij itu akan terus ada, tenggelam, entar muncul lagi. Muncul lagi, entar tenggelam lagi, entar muncul lagi. Ya. Yeah. Di mana ciri khas mereka adalah? Ciri khas Khawarij apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. mengkafirkan pelaku dosa besar. Ada orang sholat, ada orang puasa, zakat, haji, sekali minum homer, kafir. Nah, itu. Sekali minum homer, kafir. Tidak pakai jilbab, kafir. Motong jenggot, kafir. Apalagi enggak sholat, enggak puasa, jelas. Sekali berbuat dosa besar, kafir. Halal darahnya. Ya. Nah, maka mereka mengkafirkan tadi, sampai Saudi tadi. Karena melakukan dosa besar menurut mereka. Ya. Mereka lupa bahwa enggak ada manusia yang tidak berdosa. Siapa manusia yang tidak pernah berdosa? Enggak ada. Kan yang maksum cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah buruknya pemahaman mereka, buruk sekali. Terutama para penguasa mengkafirkan, mencaci maki, menjelek-jelekkan penguasa, hobinya mereka, hobi sekali. Yeah. Ketika mereka dalam satu majelis menjelek-jelekkan presiden, perdana menteri, khalifah, amir, wow, semangat sekali. Ini ciri khas mereka. Padahal Nabi menyuruh kita menahan lisan. La yambagi lil muslim ayyudilla nafsahu. Tidak pantas bagi seorang muslim mencaci maki dirinya sendiri. Sahabat kaget. Gimana seorang muslim mencaci maki dirinya sendiri? Kata Nabi, yaitu ketika dia mencaci maki penguasa. Di televisi, di radio, di koran, di Sudirman, Tamrin, dicaci maki presiden, pemimpin. Ah, itu ciri khas mereka. Setidaknya ikut-ikutan syubhat mereka. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat menahan lisan. Ya, kalau mau, kalau bisa, apa? Pegang tangannya, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, lalu nasihati baik-baik. Enggak benar itu Pak Presiden begitu. Mestinya Bapak tidak begitu. Begini, dalilnya begini, begini. Dengan suara yang lembut, suara yang sopan, suara yang santun. Siapa yang disuruh sopan? Kepada seorang pemimpin zalim, sedolim-dolimnya. Siapa? Hah? Musa dan Harun. Lihat. Musa dan Harun. Oleh Allah diwajibkan mengucapkan kalimat sopan, lembut, santun kepada siapa? Fir'aun. Wa qul lahu qawlan layyinan. Sampaikan ucapan yang layyin, yang lembut, yang sopan, yang enak didengar kepada Fir'aun. Lihat. Semulia Musa dan Harun diwajibkan lembut, sopan kepada manusia zalim sedolim Fir'aun. Apakah ada dari kita yang semulia Musa dan Harun? Tentu tidak ada. Apakah presiden kita, pemimpin kita, raja kita, khalifah kita lebih buruk dari Fir'aun? Tentu tidak. Maka harus lebih sopan lagi tentu. Kenapa? Karena Fir'aun penguasa. Begitu juga penguasa, apalagi penguasa kita muslim. Ya. Dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai hari ini muslim semua. Enggak ada yang kafir. Bagaimana kita caci maki hak seorang muslim? Nah, itu khawarij. Nah. Kalau mau bagaimana? Pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati. Kalau bisa. Kan tidak semua orang bisa. Ya. Saya misalnya pegang tangan presiden, tarik-tarik ke tempat sepi, ya, habis saya. Ya, sama apa itu? Pas pampres. Tentu hadis ini bukan buat saya, bukan buat antum, ya. Tapi buat siapa? Buat ibunya Pak Presiden, ayahnya Pak Presiden, adiknya, kakaknya Pak Presiden, teman dekatnya Pak Presiden, atau mungkin ketua DPR lah, atau mungkin menterinya, atau siapa yang bisa ngobrol berdua dengan presiden. Bukan buat saya, bukan buat antum. Itu harus kita fahami. Ini hadis ini buat siapa, hadis ini buat siapa. Ya. Banyak dari kita yang salah ngambil dalil. Ya. Haram minta-minta, haram minta-minta. Dalil bukan? Dalil bukan? Nabi mengharamkan minta-minta. Orang yang minta-minta nanti wajahnya akan berhadapan dengan Allah dengan wajah tanpa daging. Haram minta-minta. Hadis ini mestinya buat siapa? Hah? Buat orang-orang miskin. Orang-orang miskin jangan minta-minta. Ya. Ini orang kaya, duitnya banyak, bawa hadis ini. Haram minta-minta, haram minta-minta. Ya. Padahal dia aja gak mau ngasih. Ya. Nah, makanya sebelum minta, kasih. Gitu ya. Ah, yang miskin salah ambil dalil lagi. Ya. Oh sodako, keutamaan sodako. Ya. Padahal ada maunya dia. Ya. Biar sodako, biar ngasih sesaya. Gitu. Hanya begitu. Salah ngambil dalil. Beda dengan para sahabat. Benar, faham. Ini buat siapa, ini buat siapa, ini buat siapa. Kan Nabi bersabda untuk yang miskin, yang kaya, yang pejabat, yang rakyat jelata. Masing-masing diberi petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kita tidak hidup di zaman Nabi, kita tidak menyaksikan bagaimana Nabi bersabda, tentu yang sampai kepada kita hanya kalimat per kalimat saja. Maka banyak dari kita yang salah paham. Ya. Hadis yang mestinya dipegang oleh orang-orang miskin ini dipegang oleh orang kaya dan sebaliknya. Hadis untuk penguasa malah ini disampaikan oleh rakyat, ya, dan seterusnya. Faman lam ya'khud anhum faqad dalla wabtada. Barang siapa yang tidak mau mengambil agama dari para sahabat itu, dia akan sesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa dalalatu wa ahluha finnar. Sedangkan semua bid'ah adalah sesat, dan kesesatan dan pelaku kesesatan terancam neraka. Ya. Ya, mungkin itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana? Ya. Yeah. Ada. Itu kan sabda Nabi. Yang bilang kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, khawarij itu Nabi. Yang bilang Nabi. Artinya orang-orang khawarij ini jelas akan masuk neraka kalau mereka tidak bertaubat sebelum meninggal. Walaupun sekali lagi mereka di neraka tidak apa? Tidak kekal. Pada akhirnya akan masuk surga insyaallah. Karena akan masih ada iman. Karena mereka muslim. Islamnya tidak batal. Ya. Tapi pemahaman mereka buruk sekali. Saking buruknya, saking rendahnya, Nabi mengatakan mereka sebagai kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Waliyadzubillah. Ya. Dan itu sekali lagi dalil. Bertebaran di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan lain-lain. Ada lagi? Ya. Silakan. Mereka itu mencaci maki, menjelek-jelekkan, mengungkapkan kebenciannya. Haruskah kita jawab, kita ladeni? Hah? Yang bagus kita ladeni apa kita diemin? Diemin, contohnya siapa? Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dicaci maki oleh Abu Jahal Abu Lahab sebagai syairun majnunun, penyair gila. Kan dikatain begitu, dicaci. Rasul balas apa tidak? Tidak, beliau diam. Karena apa? Cacian makian, biarin aja. Kecuali kalau mereka ngajak mudzakarah, berdiskusi baik-baik, ya, tukar pendapat, nah bolehlah kita ladeni. Kalau sekedar cacian makian ya sudah. Ya, apalagi ngomongnya enggak di depan kita, biarin. Ya, maka enggak usah. Enggak usah diladeni. Nah, cuman kalau ada yang nanya, kenapa kok baca kitab mulu, belajar mulu? Enggak perang. Ya mau perang di mana? Komandannya siapa? Yang nyuruh siapa? Ya. Jangankan sekarang di zaman Umar, yang militer sama yang sipil sudah dipisah belum? Sudah. Yang belum dipisah itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar. Itu enggak dipisah antara militer dengan sipil. Artinya siapapun laki-laki dewasa perang. Kalau ada panggilan perang, Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya, enggak pilih-pilih. Adapun Umar sudah jutaan kaum muslimin, maka dipilah. Yang pasukan ini dilatih senjata dan seterusnya. Itu zaman Umar. Mosok kita mundur lagi, ya. Kalau mau perang tentu tentara. Saya antum berangkat ke Syria ikut perang. Kira-kira nambah kekuatan apa ngerepotin? Ngerepotin. Yang makan lah, akomodasi segala macam, pegang senjata aja gemeteran. Kalau mau berangkat ke Syria itu tentara, jenderal. Pak Presiden kita yang mengirimkan jenderal ke Syria, ke Irak, ke negeri-negeri untuk membela kaum muslimin. Bukan saya, bukan antum. Bisa apa ke sana? Ini kan pemahaman sederhana. Bagaimana mereka mengkritik orang yang ngaji? Ya, ngaji lagi, kapan perangnya? Aneh sekali ini. Ya itulah. Khawarij itu dari dulu, nenek moyang mereka sampai hari ini, buruk sekali pemahamannya. Sangat buruk. Ya. Orang-orang awam itu kan ya tahu, yang namanya perang tentara lah. Maksud bukan tentara perang. Ya. Bukan perang kalau bukan tentara. Tawuran. Paling tawuran kan acak-acakan perangnya. Enggak ada strategi, enggak ada ini, itu tawuran aja kacau. Ah, itu bukti kebenaran sabda Nabi. Bodoh sekali pemahaman mereka itu. Seolah nalarnya enggak dipakai. Ya, waliyadu billah. Ada lagi? Iyalah, apa bedanya? Ya, takdir dong, kayaknya ringan ya. Jangan. Jangan ya. Walaupun mungkin enggak ada rasa malu orang teman dekat gantian, tapi tetap kita berpegang pada dalil, enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali diajak, tentu halal. Janganlah. Sekecil apapun jangan. Kecuali ditawari, diajak. Kalau tidak jangan. Daripada nanti kita berhadapan dengan Allah dengan wajah tanpa daging. Itu ancaman Nabi kepada orang yang suka minta-minta, padahal dia bisa hidup. Kecuali dia gak bisa hidup. Kakinya buntung, tangannya buntung, gak bisa usaha, gak ada yang bantu. Gak ada jalan lain kecuali minta-minta. Atau mungkin terkena musibah, gempa bumi, kebakaran. Ah, bolehlah. Adapun kita bisa hidup, sederhana walaupun, tidak boleh kita minta-minta. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Kalau ada, berarti yang pertama kali mencontohkan harus siapa? Rasulullah, ya kan? Kan ini ibadah. Nah, di Rasulullah, zaman Rasulullah sudah ada enggak mushaf Al-Qur'an? Nah, belum ada. Mau pakai apa? Mau pelepah kurma begitu, ya. Nah, di situ aja udah kelihatan betapa batilnya itu. Enggak ada. Sumpah itu cukup dengan ucapan demi Allah, wallahi, ta'allahi, billahi. Kalau bahasa kita cukup demi Allah. Cukup. Enggak perlu harus di bawah kubah masjid, di mihrab, di bawah mushaf Al-Qur'an, enggak perlu mengada-ada. Ya. Ah, ini bukti ya, bahwa kejahilan itu merata. Sunnah itu asing, bid'ah itu merajalela. Kan sekup negara dan bukan hanya Indonesia yang seperti itu kan. Negara-negara Islam ya, saya kira Saudi enggak. Dan kita lihat sumpah jabatan itu isinya, isinya bagus enggak? Sumpah jabatan itu isinya bagus enggak menurut antum? Bagus, demi Allah saya enggak akan korupsi, demi Allah saya itu. Bagus semua isinya, ya kan? Dan semua pejabat disumpah semua. Nah, mestinya kan kalau itu sunnah itu baik ya, ya setelah itu akan menjadi baik. Kenyataan tidak. Korupsi di mana-mana, penyelewengan di mana-mana. Padahal sudah disumpah jabatan. Allahu a'lam. Habis? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kenapa? Ini bertanya tadi pertanyaan di terakhir kali saya. Nah, gimana? Oh, yang saya naik mobil. Oh ya, saya ingat. Nama antum siapa? Tajus Sobirin, Agus Sobirin, keren Tajus Sobirin. PLN, oh ya. Di YouTube. Kok bisa nemu gitu antum pas saja gitu ya nyari-nyari gitu. Oh. Yeah. Oh enggak, sahabat itu satu sahabat Nabi, ya. Jangankan sahabat saya, sahabat Imam Syafi'i aja bukan sahabat namanya kan. Nama sahabat itu sahabat Nabi. Ah, cuman para ulama dan kita semua sering menyingkat sahabat titik. Maksudnya sahabat Nabi. Ya, punya keutamaan yang luar biasa. Adapun selain sahabat Nabi, ya mendapatkan keutamaan dari ilmu kalau memang kita mengambil ilmunya. atau contoh teladannya kalau kita meniru, ya, atau setidaknya kita apa kena bau wanginya, kan sabda Nabi begitu kan, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi ya minimal kena bau wanginya, kan begitu. Berbeda dengan orang yang berteman dengan pandai besi, terkena asapnya kebakar dan seterusnya. Ya. Tapi tentang keutamaan sahabat, sekali lagi hanya sahabat Nabi. Syarat menjadi sahabat Nabi ya tiga yang sudah antum sebut tadi. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan muslim, ketika ketemu dengan Nabi itu, yang terakhir, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan iman. Lah, apa ada orang yang bertemu Nabi muslim tapi mati dalam keadaan kafir? Jawabnya, ada. Ada. Dia bukan sahabat. Pas ketemu dengan Nabi, pura-pura muslim mungkin. Munafik kan? Orang kan gak ada yang tahu. Sholat sama dengan yang lain, berjihad sama dengan yang lain. Tapi ketika Nabi wafat, dia murtad. Berada di pasukan Musailamah Al-Kadzab. Nah, itulah yang di Padang Mahsyar, Nabi di depan haud, Nabi memanggil-manggil ashabi, ashabi, wahai sahabatku, kemari, minum air telagaku ini. Kata Allah, mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini dalil yang sangat besar bahwa Rasulullah tidak mengetahui umatnya ketika beliau sudah wafat. Karena ada syubhat di tarekat-tarekat sufiyah bahwa Rasulullah itu dari dalam kuburnya bisa melihat keadaan kaum muslimin. Bahkan bukan hanya melihat, memantau, tapi bisa menolong. Bisa menolong. Ya. Kadang-kadang datang. Ketika dibacakan selawat ini datang. Ah, maka disuruh berdiri. Ya, jangan. Rasul datang. Ini tidak berdasarkan dalil sama sekali. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Kalau habis kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.